Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Wa qawluhu wa yanutuna biha aslihatahum, ay yu'alliqunaha alaiha lilbarakah. Makna kalimat dalam hadis yanutuna biha aslihatahum, mereka menggantung-gantungkan pada pohon sidrah tadi senjata-senjata mereka, menggantungkan senjata-senjata mereka di pohon tersebut. Ay yu'alliquna hadhihi al-aslihah 'alayha lil-barakah, mereka gantung-gantungkan senjata mereka. Apakah pedang-pedangnya, tombak-tombaknya, busur-busur panahnya, dan lain-lain. Lil barakah, mengharapkan berkah dari pohon tersebut. Qultu, saya katakan, fafi hadza, maksudnya yang sahib kitab Fathul Majid, wa huwa Abdurrahman ibn Hasan Al-Syaikh rahimahullah. Fa fi hadha bayan anna ibadatihim laha bitta'dhimi wal'uqufi wattabarruk. Di dalam hadis ini jelaslah ada penjelasan bahwa peribadatan mereka terhadap berhala-berhala mereka atau terhadap pohon-pohon tersebut adalah bitta'dhimi, yang pertama mengagungkannya, wal uqufi, dengan i'tikaf di sana, wa tabarruk, dan dengan tabarruk mencari berkah, mengharapkan berkah. Bi hadhihi al-umur ats-tsalatsa, dengan tiga perkara inilah, rubidatil asjar wal ahjar wal qubur wal apa lagi. Dengan tiga perkara inilah diibadahi pohon-pohon keramat, batu-batu keramat, keris-keris keramat, benda-benda keramat, kuburan-kuburan keramat, semuanya diibadahi dengan model yang seperti ini. Hadhihi thalatha. Ma hiya thalatha? Ta'zim wal 'uquf wat tabarruk. Ta'zim, mengagungkan. Padahal yang namanya kuburan dengan kuburan dengan kuburan ya sama. Pohon dengan pohon lainnya sama, tidak berbeda. Batu dengan batu lainnya sama. Yang pernah diduduki syekh ataupun yang tidak pernah diduduki syekh sama, tidak ada bedanya. Tetapi mereka agung-agungkan, itu yang pertama. Kedua, ukuh, berdiam diri di tempat tersebut, di dekat benda tadi, dalam rangka pengagungan, dalam rangka ibadah. Ini yang tidak boleh. Sehingga jangan kalian membantah dengan kebodohan berarti mereka menyembah toko-tokonya. Kenapa? Karena i'tikaf di tokonya dari pagi sampai sore duduk di tokonya. Beda niat, berbeda niatnya. Dia tidak mengagungkan tokonya. Wahai toko, aku akan diam di sisimu seterusnya karena engkau memberikan barokah. Tidak. Innamal a'malu binniyat. Tetapi mereka yang duduk di samping kuburan, di samping batu keramat, di bawah pohon keramat dan seterusnya, jelas-jelas dalam rangka ibadah, dalam rangka penghormatan dan pengagungan. Itulah yang namanya i'tikaf. Atau mereka sebut dengan istilah tirakatan. Yang ketiga, tabarruk, mengharapkan berkah, mengharapkan kebaikan, mengharapkan kelulusan, mengharapkan rezeki, mengharapkan mencari berkah dalam bentuk apapun, mencari jodoh, mencari kemudahan rezeki, mencari apa saja. Keuntungan-keuntungan itu disebut tabarruk, cari berkah. Qauluhu, ucapan dalam hadis, faqulna ya Rasulullah ij'al lana dhata anwad kama lahum dhatu anwad. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami dhata anwad. Qala Abu Sa'adat, berkata Abu Sa'adat Ibn al-Athir dalam kitabnya Gharibul Hadith, sa'aluhu an yaj'ala lahum, mereka meminta kepada Nabi untuk menjadikan untuk mereka yang seperti itu. Mereka tahu tidak boleh kalau yang dimiliki musyrikin. Dikira kalau Nabi yang menentukan boleh, karena mereka baru masuk Islam. Fanahahum an dalik. Lihat ikhwanudina azakumullah. Mereka yang hudasa'u ahdin bikufrin, yang hudasa'u ahdin bikufrin, mengerti kalau yang demikian tidak bisa, itu punyanya musyrikin. Maka dia meminta yang lain. Ya Rasulullah, jadikan yang seperti itu. Mereka gantungkan pedangnya, mereka gantungkan panahnya, mereka gantungkan apalagi tombaknya di pohon tersebut karena memiliki kekuatan gaib. Maka mereka, masya Allah, walaupun hudasa wa'atin bikufrin, walaupun mereka baru masuk Islam, tapi mengerti kalau itu punya musyriki. Barangkali di dalam Islam ada pohon yang seperti itu. Ya Rasulullah, jadikan untuk kami pohon seperti mereka punya pohon itu. Ternyata Nabi melarangnya. Adapun nama pohon tersebut, Zatu Anwab, itu diambil dari kata naud. Wahuwa masdarun, itu adalah masdar, summiya bihil manud, yang dinamakan dengannya sesuatu yang digantungi. Sesuatu yang digantungkan pada sesuatu dikatakan naud. Dhannu anna hadha mahbubun indallah, mereka mengira bahwa yang demikian disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qasadu taqarrub bihi, mereka meniatkan taqarrub, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa illa fahum ajallu qadran, kalau bukan itu maknanya, kalau bukan itu maksudnya, maka mereka itu sungguh lebih mulia. Ajallu qadran, lebih tinggi kedudukannya. Tidak mungkin minta Tuhan, tidak mungkin minta berhala, tidak mungkin mereka yaqsidu mukhalafatan nabi, tidak mungkin mereka meniatkan untuk menyelisihi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Hati-hati, ini memang perkara yang sensitif. Sebagian anak-anak muda ketika membahas kisah ini kemudian membantah kesyirikan, merendahkan, menghinakan kesyirikan, kebablasan mencerca juga yang meminta Dhatu Anwar. Ngapain minta Tuhan? Bukankah Dhatu Anwar itu adalah berhala? Bukankah itu adalah menyembah namanya? Maka mereka ini siapa? Hah? Para sahabat yang baru masuk Islam. Jangan kebablasan mencerca kesyirikan, bagus. Mencerca musyrikin, bagus. Menerangkan kalau mereka sesat, mereka menyimpang, itu bagus. Tetapi jangan kebablasan mencerca para sahabat yang hudatsa wa'adin bikufrin. Sudah kita terangkan kemarin, apa saja yang menunjukkan kalau mereka tidak sejelek yang digambarkan oleh para musuh-musuh sahabat. Tidak sejelek yang digambarkan oleh orang-orang yang kebablasan mencerca para sahabat yang hudasa wa'adin bukufrin. Apa diantaranya? Ini yang sudah dijelaskan. Bahwa mereka ini meminta, kalau-kalau di dalam Islam itu ada model seperti ini. Pohon yang dijadikan untuk mendapatkan kekuatan dari Allah SWT. Tetap kepada Allah. Dikira itu cara-cara itu ada dalam Islam untuk mengambil kekuatan dari Allah SWT melalui pohon tersebut, perantara. Mengira bahwasanya itu adalah perkara yang di dalam Islam ada yang model seperti itu. Baik. Itu ketidaksengajaan yang ma'fuun anhu. Kedua, mereka tidak menyimpulkan langsung, tetapi nanya dan minta kepada Nabi. Sahih? Dan itu tidak salah. Berbeda dengan orang-orang yang menyimpulkan sendiri. Ini bisa, mereka punya pohon, kita juga punya pohon. Mereka punya tempat keramat, kita juga punya tempat keramat. Itu namanya jelek. Pantas dicerca. Tapi para sahabat tadi tidak. Mintanya kepada Nabi, kalau-kalau dalam Islam ada pohon seperti itu. Tetapi Nabi mengajarkannya dengan tegas dan jelas. Jangan kamu meminta sesuatu yang seperti diminta oleh Bani Israel. Meminta Tuhan. Itu ilmu buat mereka. Maka mereka merasa ditegur dengan sangat kerasnya. Masuk ke dalam hati mereka, tidak pernah lupa. Jangan kalian seperti Bani Israel yang meminta pada Musa, jadikan pada kami berhala sebagaimana mereka punya berhala. Karena ini juga seperti berhala. Karena disembah dengan tiga bentuk penyembahan. Pengagungan, i'tikaf, dan mengharapkan berkah daripadanya. Maka setiap benda diagungkan, dibesarkan, kemudian i'tikaf di sisinya, kemudian mengharapkan berkah daripadanya, maka itu berarti disembah. Barakallahu fikum. Kembali kepada kita. Kata beliau, di akhir katanya, perlu kasih garis atas atau stabilo yang jelas. Wa illa fahum ajallu qadran. Kalau bukan itu maksudnya, bahwa mereka hanya mengira dalam Islam ada yang seperti itu, maka tidak mungkin mereka sengaja-sengaja menyelisihi Nabi atau sengaja-sengaja meminta untuk berbuat syirik atau meminta Tuhan selain Allah. Itu tidak mungkin. Mereka ajallu qadran, mereka terlalu mulia, terlalu tinggi untuk meminta yang seperti itu. Walaupun baru masuk Islam, mengerti ajaran utama Rasulullah SAW adalah la ilaha illallah. Mana buktinya? Mana dalilnya? Hadis dalam Bukhari yang panjang tentang kisah Abu Sufyan sebelum masuk Islamnya. Ditanya oleh Raja Heraklius, apa yang diajak, yang didakwahkan oleh Nabi di tempat kalian itu? Padahal mereka masih kafir waktu itu. Dijawab, orang itu hanya mengatakan qul la ilaha illallah tuflihu. Ikrarkanlah kalimat la ilaha illallah, kalian selamat. Maka yang baru masuk Islam pun kalau masalah itu tahu, enggak ada Tuhan lain kecuali Allah, tetapi mengira kalau dalam Islam ada pohon juga untuk mengharapkan berkah dari Allah, untuk menggantung-gantungkan pedangnya dan dapat kekuatan dari Tuhan, dari Allah Ta'ala. Itu maksud mereka. Tetapi ditegur dengan keras oleh Nabi agar jangan sampai terjadi nanti setelah mereka di masa-masa belakangan, ketika manusia sudah jauh dari ilmu, akan terjadi orang-orang yang melakukan kebiasaan Yahudi atau kebiasaan Nasrani atau kebiasaan musyrikin. Nah, kembali kepada kita. Qaluhu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Allahu akbar. Maka Nabi pun menjawab dengan kalimat Allahu akbar. Dalam riwayat lain disebutkan subhanallah, maha suci Allah. Ini kedua-duanya mengagungkan Allah. Wal muradu bihi ta'zimullah ta'ala, yang dimaukan adalah mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Ay tanzihuhu, mensucikannya dari kesyirikan seperti itu. Karena itu adalah kesyirikan. Sedangkan mereka tidak paham. Maka Nabi katakan Allahu Akbar, itu syirik. Tidak mungkin ada dalam Islam. Tidak mungkin ada, tidak mungkin diajarkan dalam Islam. Karena itu kesyirikan. Allahu Akbar, subhanallah, Allah lebih besar, Allah maha besar dari segala sesuatu. Dan subhanallah, mensucikan Allah dari kesyirikan-kesyirikan, bi ayyi naw'in kan, dengan kesyirikan macam apapun. Mimma la yajuzu an yutlab wa yuqsad bihi ghairullah, maha suci Allah dari apa-apa yang tidak mungkin akan diminta, enggak mungkin akan ditujukan kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diminta yakni barakah, enggak mungkin diminta dari kecuali dari Allah. Enggak mungkin diminta pada pohon, enggak mungkin diminta pada batu, enggak mungkin diminta dari benda-benda. Barakah diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan yuqsad ditujukan adalah pengagungannya, tidak ditujukan kecuali kepada Allah. Ibadahnya tidak ditujukan kecuali kepada Allah, dan seterusnya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yasta'milu at-takbir wa at-tasbih. Dan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam mempergunakan kalimat takbir dan tasbih fi halit ta'ajjub, dalam keadaan ta'ajjub. Jadi kalau ta'ajjub, kaget dengan sesuatu, beliau menyatakan Allahu Akbar. Kalau kaget, terkejut dengan sesuatu, maka beliau menyatakan subhanallah. Ta'ziman lillahi wa tanzihan lahu, sebagai pengagungan kepada Allah dan pensucian pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza sami'a min ahadin ma la yaliqu billah, kalau mendengar dari seseorang sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, maka Nabi akan bertakbir Allahu Akbar, apa yang kamu ucapkan? Atau dengan tasbih, subhanallah, ngomong apa kamu? Baik, mimma fihi hadmun lirububiyyah wal ilahiyyah. Yani kalau mendengar sesuatu yang tidak pantas bagi Allah, yang bertentangan dengan rububiyyah, hadmun itu meruntuhkan rububiyyah atau meruntuhkan uluhiyah. Maka Nabi pun mempergunakan kata tadi, Allahu Akbar, innaha sunan bidhammis sin, dengan didhammahkan sinnya. Ayat tariq, maknanya adalah jalan. Itu adalah jalan. Baik, di dalam hadis lain, latattabi'unna sanana man kana qablakum, sungguh kalian akan mengikuti orang-orang sebelum kalian. Disebut dengan sanan, dengan fathah. Karena yang dimaksud adalah kebiasaan. Nah, di sini sunan, yakni jalan-jalan mereka. Innaha sunan qultum, yang kalian katakan, walladhi nafsi biyadih, demi apa? Demi jiwa? Bukan. Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Karena walaupun tidak disebut nama Allah di sini, tapi terpahami. Sehingga kalau diterjemahkan, demi yang jiwaku ada di tangannya. Demi yang jiwaku ada di tangannya. Jangan salah terjemah. Jangan menerjemahkan demi jiwa yang ada di tangannya, demi jiwaku yang ada di tangannya. Salah. Bukan demi jiwa. Rasulullah SAW tidak bersumpah dengan selain nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka maknanya demi Allah yang jiwaku ada di tangannya. Kama qalat Banu Israel li Musa, seperti ucapan Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan, jadikanlah untuk kami Tuhan. Shabbaha maqalatahum hadhihi, diserupakan ucapan mereka ini, bimaqalati Bani Israel, seperti ucapan Bani Israel, bijami'in, dengan persamaan, anna kullan talaba, karena masing-masingnya meminta, an yuj'al lahu ma ya'lahu, karena kedua-duanya meminta sesuatu yang dipertuhankan. Wa yu'badu min dunillah, yang diibadahi selain Allah. Wa in ikhtalafa al-lafdhani, walaupun lafadznya berbeda. Di sini minta Zatu Anwar, Bani Israel meminta, nah, Bani Israel meminta Tuhan, meminta berhala. Tetapi ada persamaannya, sama-sama disembah, diagungkan. Maka ini teguran barakallahu fikum yang keras, walaupun Rasulullah SAW tahu mereka belum paham. Mereka mengira bahwa itu hanya sekedar seremonial yang bisa dilakukan pula kepada Allah dengan cara menggantungkan pedang-pedang di pohon-pohon. Maka Nabi menyatakan tidak, itu caranya seperti Bani Israel, dan itu adalah sesembahan. Pohon juga bisa jadi sesembahan mereka. Kalau dikatakan fafihi, fal makna al-wahid, maka dua lafaz yang berbeda itu maknanya sama. Bani Israel meminta ilahan, sedangkan yang ini meminta Zat Anwar. Ini meminta ilah, itu Zat Anwar. Kenapa Nabi katakan kalian permintaanmu seperti Bani Israel? Ini hati-hati, ucapan ini mirip dengan Bani Israel. Karena ilah dituhankan, diagungkan, diminta berkah. Pohon ini juga sama, diilahkan dengan makna diagungkan, dimintai berkah, dan seterusnya. Hati-hati, jangan dikira ini berbeda, sama. Maka mereka pun mendapatkan pelajaran. Para sahabat pun mendapatkan pelajaran. Rabbi zidni ilman. Alhamdulillah. Mereka pun mengerti bahwa itu adalah kesyirikan. Radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum. Fataghyiru lisan la yughayyiru al-haqiqah. Maka perbedaan nama tidak merubah hakikat. Kalau hakikatnya khomer, tetap khomer. Walaupun dikasih nama minuman suci, walaupun dikasih nama dengan minuman penghangat badan, walaupun dikasih nama anggur kolesom membantu mempercepat peranakan atau melahirkan, walaupun dinamakan sebagai obat mujarab untuk menghilangkan rasa kantuk, sama saja. Mau dikasih nama apapun, kalau khamr tetap khamr. Demikian pula riba, tetap riba. Walaupun diganti nama bunga, indah sekali bunga, tetap haram, karena itu riba. Diganti nama profit, tetap riba. Diganti nama keuntungan, tetap riba. Kalau hakikatnya sama, maka perubahan nama tidak merubah hakikat. Fafihi al-khawfu minasyirik, maka padanya ada pelajaran, harus kita khawatir dari kesyirikan. Li'annal insan qad yastahsinu syai'an, karena manusia kadang menganggap baik sesuatu. Yadunnuhu yuqarribuhu ila Allah, mengira bahwa itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata wa huwa ab'ad ma yub'iduhu min rahmatih, ternyata perkara itu justru sangat jauh dan menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan dari rahmat Allah sebaliknya yuqarribuhu min sukhti, justru mendekatkan diri mereka kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'rifu hadza 'ala al-haqiqah, tidak akan memahaminya secara hakikatnya, illa man 'arafa ma waqa fi hadhihi al-azman, kecuali mereka-mereka yang mengenali apa yang terjadi di zaman sekarang ini. Ini enggak bisa memahami dengan baik kecuali yang melihat kenyataan sekarang di zaman ini, apa yang terjadi. Min katsirin min al-ulama, kebanyakan orang yang dianggap berilmu, wal-ubad, bahkan ahli ibadah, ma arbabil qubur, ternyata mereka membesarkan dan mengagungkan kuburan-kuburan. Minal ghuluwi fiha, mereka ekstrim berlebih-lebihan dalam mengagungkan sebuah kuburan. Wasarfa jullul ibadah laha, bahkan mengarahkan setinggi-tinggi ibadah kepada kuburan tersebut. Apa setinggi-tinggi ibadah? Hah? Doa. Berdoa. Justru berdoanya kepada kuburan. Wayahsabuna annahum ala syai, dan mereka mengira kalau mereka sedang melakukan hal baik. Wa huwa dzanbul ladzi la yaghfiruhu Allah, ternyata itu adalah dosa yang tidak Allah ampuni kalau mereka tidak mau bertaubat. Ternyata merupakan dosa yang besar yang kalau dia mati, la yufleh abadan, tidak akan bisa selamat selama-lamanya. Nasallahu salam al-afiyah wal hidayah wa rahmah wa tathbit ala tawfidi wa sunnah. Amin. Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa an astaghfiruka wa atubu ilaih.